Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari Muspika, dari TNI Polri yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, ansor yang kita cintai, yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, para jamaah, insyaallah semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih Allah. Kita bisa hadir di majelis ini karena memang kita dipanggil sama Allah, dipanggil sama Rasulullah. Mula najan nomai adoh mergo entuk panggilane Allah, entuk panggilane Rasulullah, iso tekan kene ngontel, kadang sepedae bane gembos, dituntun tetep tekan kene omae adoh mergo dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Sebalike nek ora entuk panggilane Allah, ora entuk panggilane Rasulullah, mbok omahe cidhek mung kari jangkah ora budal. Ngrungokno komahe. Padahal ngrungokno komah karo rawuh niki fadilahe jauh. Sing fadilahe gedhe niku nggih majelisan, rawuh ngene iki. Insyaallah sing rawuh ten mriki niki calon-calon penduduk swarga. Yeah. Nembe calon. Nah, calon niku ana sing dadi, ana sing gagal. Kita dihimpun oleh Allah, dikumpulkan di majelis yang penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh barokah. Lan ngeten niki harapan pikantuk syafaate Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi iman ingkang kiat. Dipun paringi takwa ingkang sempurna. Dipun paringi akhlak ingkang mulya. Dipun paringi ibadah ingkang saged istiqomah. Dipun paringi kehidupan lan keluarga ingkang barokah. Sing tasik enggak ada hutang. Nggih, muga-muga digampangke dalane nyaur. Sing nom-nom sing dereng ketemu jodohne muga-muga nang cepet ketemu jodohne. Sing tua-tua muga-muga nang cepet. Cepet tobaté, cepet istiqomahé. Majelis ngeten iki kalih Kanjeng Nabi diarani Raudhatul Jannah. Diarani Taman Suwarga. Berarti langkah kita ke majelis ini adalah langkah yang mendekatkan kita ke surga Allah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kanjeng Nabi nek dawuh ngoten. Ketika kalian mendapati ada taman-taman surga, ikutlah nimbrung, ikutlah bergabung, jangan sia-siakan kesempatan itu. Nek nemoni ana taman-taman swarga, meluwo. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Lengene iki nyapa kok diarani Taman Suwarga? Kanjeng Nabi piyambak yang merintis majelis pengajian niku Kanjeng Nabi. Sampai di Madinah, selesai bangun masjid, Kanjeng Nabi terus bangun tempat pengajian. Mula Kanjeng Nabi dawuh, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Panggonan antarane omahku karo mimbar khutbahku kuwi Taman Suwarga. Kene apa kok diarani Taman Suwarga? Mergo ya ana kono kuwi Kanjeng Nabi mulang ngaji santri-santrine, Kanjeng Nabi didik sahabat-sahabate. Mila panggenan pundi mawon sing dinggone ngaji, mempelajari ilmu Allah, panggonan niku dicap dadi Taman Suwarga. Setunggal ten majelis ngeten iki kula panjenengan mesti dielingke akhirat, dielingke Gusti Allah, sehingga hati kita akan terdorong untuk lebih mencintai Allah yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita tanpa batas. Nomor kali majelis ngene iki kumpulane tiyang-tiyang sae. Demi Allah sing rawuh ten mriki wong apik kabeh. Minimal pengin apik. Lah nek ora apik ya ora gelem to tekono kene. Lah nek wong sing ora duwe niat pengen dadi wong apik, ora mungkin gelem teko pengajian. Penting nyetak boto timbangane budal ngaji. Soale nek ngaji ngene iki engko opahe no akhirat, kesuwen lek. Pikirane wong sing cuntel-cuntel pikirane. Ra ngono. Lah nek nyetak boto kan wis ana pesenan, kari ngirim tok duit. Mulane raine yang mirip boto wong kene. Ngene iki sing nesu, oh tak antem boto kowe engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kumpulan orang-orang sholih yang saya yakin hatinya senada, seirama, sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai Rasulullah. Betul? Lah nek wis kumpul karo wong-wong apik, kula jenengan engko terdorong, tergerak pengen nyonto tumindake. Ya Allah wong kae lho sugih nang lomane kaya ngono. Lah aku kok ora iso loman to? Apa ya iki gara-garane aku kere? Wonge tambah loman tambah sugih kok. Lah aku kok ora sugih-sugih, berarti aku iki sik medit. Lho akhire sadar ngono. Ya Allah kae lho, wong kok sregepe salat jamaah limang wektu lho najan udan-udan payungan budal nyang masjid. Lah aku nek krungu azan subuh kok tambah kelon. Akhirnya gelem grayangi awake dhewe, goleki eleke dhewe, ora ngeleki eleke liyan. Sregep metani awake dhewe, ora kok senengane metani tanggane. Gampang ndi to metani awake dhewe karo metani wong? Nek metani wong yo gampang banget, digaruk-garuk nganti kor, nganti lingso kena kabeh. Tapi lek metani awake dhewe niku angel nggih Bu nggih. Lah mula barokahe kumpul-kumpul tiyang sae ngeten iki. Lah terus ten majelis ngeten iki diwacake zikir, diwacake selawat. Iki iso ngiring ati kula panjenengan mencintai manusia yang paling dicintai Allah. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau hati kita sudah mencintai Rasulullah, mesti engko kepingin nuladani, kepingin derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Lah nek kula panjenengan urip iki wis gelem manut aturane Kanjeng Nabi, derek tindak lampahe Kanjeng Nabi, engko wong pinggiran bakal nampa anugerah dua keistimewaan. Satu, nampa rahmate Allah, nampa cinta kasih sayangnya Allah. Dua, nampa magfirah pangapurane Gusti Allah, kesalahan lan dosa-dosane wong pinggiran kabeh disepura Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, carane fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nek gelem manut Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah wong jalaan, kula panjenengan iki nek kepengin nampa cintane Allah, nampa kasih sayangnya Allah, kawelasane Allah, jenenge rahmat. Dudu rahmat tanggamu kuwi. Nek kepengin nampa maghfirah, pangapurane Allah, dosa-dosa kula jenengan di ngapura karo Gusti Allah, kuwi ana kaifiyae, ana carane. Pripun supaya entuk rahmate Allah, supaya entuk maghfirahe Allah? Carane manut Kanjeng Nabi. Lah supaya iso manut kanthi saestu, kudu dilambari cinta. Kalau didasari cinta, manut niku dadi gampang, manut niku dadi enteng, karena cinta itu penting. Halo. Cinta itu adalah penting. Love is the power of life. Sepurane, aku lali nek ngaji no pinggir gawan ya lali. Iki mesti orang ngerti to wong. Wong kene iki pancen ya ayu-ayu tapi oon. Ngertine nyetak boto. Ngene. Cinta itu kekuatan dalam hidup. Dengan cinta yang jauh terasa dekat, betul? Dengan cinta yang sulit jadi mudah, betul? Dengan cinta yang berat terasa ringan. Mergo cinta mbok gonceko bojo nganggo sepeda hontel kek dalane juklang-juklang munggah pisan. Ya sing wedok ki lemune Masya Allah. Ayo petentengan leh ngongkel meh dobolen. Tapi mergo cinta enteng. Ya sing wedok iki ngomong, "Mas iki dalane munggah aku tak medun sik." Ora usah, Dik. Enteng kok. Cinta bisa merubah segalanya. Lah, ini pula sing nggarake Nabi Adam di ngapura kesalahane dening Gusti Allah. Ya mergo ndepe-ndepe leh merintih-rintih mengharap rahmat Allah, mengharap kawelasane Allah, mengharap cintane Allah. Rabbana ya Rabbana. Ayo bareng-bareng sing derek maca kula dongake muga-muga rezekine lancar. Nggih. Minimal gampang leh golek utangan. Sing ora melok maca awas ya mati dhisik. Nah, ada ora iso piye? Ya minimal mangap-mangap. Ben pantes. Yuk, Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allah, ya Allah Gusti Pangeran kula, kula niki ngani ngoyo, kula niki kathah salahe, kathah lupute, kathah dolime, lamun boten panjenengan paringi pangapura, lho njaluk pangapura to lan lamun boten panjenengan paringi rahmat cinta panjenengan lho njaluk rahmat to loro niki sing dijaluk lan nek kula gak entuk rahmat nek kula gak entuk maghfirah lan aku nanna minal khosirin kula dados tiyang ingkang rugi cilaka kapitunan donya akhirat lho iki diterusne Nabi Ibrahim nggih ngonten Nabi Ibrahim niku wis dijuluki Khalilullah kekasihe Gusti Allah wong nang oleh julukan kekasihe Gusti Allah top ngoten neh nyuwun ngapura pripun Rabbi ghufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ya Allah Gusti panjenengan ngapura kula panjenengan ngapura tiyang sepuh kula panjenengan ngapura sedaya tiyang mukmin niku sedulur kula halo ngono kadang-kadang padha islame ora gelem rukun nang kulone omahmu jare lara wis niliki wong kuwi seje ambek ngene-ngene iki kok ra padha engko ditiliki ya tambah salah tampa biasane lambe-lambe lecek ngono kuwi diteruske karo Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan petang puluh dino petang puluh bengi orang sedelok menjuru wetenge iwak nopo sing dirintihkan oleh Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimi niki diijazah nih kalih para kiai sepuh lek gak ada problem gak ada masalah nopo mawon ken sing kathah leh maca niki niku masalahe rampung, probleme beres. Kados dene Nabi Yunus 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan, diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus zikir niki, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wis to sakpira gedene persoalanmu, wiridno iki, beres-beres. Sakpira akeh utangmu, wiridno iki, bablas-bablas. Ambon duwe anak perawan tuwa rong payu rabi. Wiridno iki ya, telung dino gerutuk banser artine piye ora ana pangeran sing hak disembah lan ditaati kejaba Gusti Allah Maha suci panjenengan ya Allah kula niki tiyang zalim lho ngrumangsani eleke halo pokoke ndonga niku sing mantep ngono ambo orang ngerti artine rapopo, yang penting mantep nyuwune nanggone Gusti Allah. Kadang-kadang ndonga salah cara iso dadi mandi kok. Ana lho cerita ngono kuwi. Ana wong ndek toko laris banget larise. Batine okeh, tapi duwite niku ilang terus. Dicolongi tuyul. Ngertos tuyul nggih? Ha setan gundul cilik ireng melorok kaya ponakmu. Dagangane laris tapi duit ora tau nglumpuk wong dicolongi tuyul. Akhire wonge marana nanggone kiai, kiai nyuwun donga iki. Kula niki gadah toko laris tapi duit ora tau nglumpuk, duit entek dicolongi tuyul. Yaine nggih wis gampang. Angger bengi wacake ayat kursi, sakake-akeh bablas tuyule. Diamalno tenan subhanallah. Setengah wulan ngono ku ya. Wong mbalik maneh alhamdulillah yi saniki mboten nate ilang dhuwit kula aman utuh alhamdulillah kula wacake ayat kursi jaman waca ping pira suwengi kula waca ping 5000 lho ngopo gak meniren lambemu mboten ya alhamdulillah gak suwi ngono mboten 15 menit rampung caramu piye nggih kula wudu salat lajeng kula nyekel tasbih kula wiridke ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ngantek ping 5000 lho kuwi nek wiridane salah to wong mestine sing diwiridke la Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum ning mergo wonge mantep nanggone Gusti Allah. Mbok wiridane terima ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Mandi. Ngantek tekan Kanjeng Nabi niku mboten gadah salah, mboten gadah dosa. Ning Kanjeng Nabi leh nyuwun ngapura nang Allah ben dinten mboten nate kurang sangka ping 100. Wallah innil astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah. Demi Allah, aku iki lek istighfar nyuwun ngapura nang gone Gusti Allah, bendina orang nate kurang songko ping satus. Mongko Kanjeng Nabi mboten gadah dosa, Kanjeng Nabi enggak pernah salah. Lah wong jalaan. Modele kaya ora duwe dosa. Wong pinggiran. Modele kaya resik. Kon istighfar doa rasa-rasen. Bar salat lho istighfar ping telu ambek mulet angop pisan. Astagfirullahaladzim. Dadi wong ya aja rumangsa resik, aja rumangsa apik. Wong iku nek rumangsa apik kuwi tandane wong sing urung apik. Mergo wong apik niku sak lawase ora tau rumangsa apik. Ana wong apik kok rumangsa apik niku berarti durung apik. Luwungane wong elek rumangsa elek. Iku ana harapan dadi wong apik. Mbah bingung ya wis. Pokoke aku ngomong. Wonge ana petang macem. Siji, ana wong apik rumangsa elek. Niki apik-apike wong. Wong apik rumangsa elek. Mergo ndekne sik rumangsa elek, akhire kan pengen apik, nambah apik, sing dilakoni apik, nambah apik, sing dilakoni apik, nambah apik, sing dilakoni apik, nambah apik wong rumangsa elek kok. Tambah keapikane, tambah rumangsa eleke. Ya Allah, aku ki apa yo, ya gedibal aku. Pokoke wong sak desa iki paling elek ki yo aku iki. Akhire kan pengen apik. Pengen nambah apik, uripe tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mergo rumangsa elek. Niki apik-apike wong, wong apik rumangsa elek. Ana wong apik rumangsa apik. Niki mboten apik niki. Ndekne jane apik, tapi mergo rumangsa apik, mula yo ya wis ora kepengin nambah apik meneh. Wong wis rumangsa apik, iso-iso sing dilakoni elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Mergo ndekne wis rumangsa apik. Isek luwung sing nomor telu, ana wong elek rumangsa elek. Iki ana harapan dadi wong apik. Mbah ora digatekno. Aku ki elek. Ngono rumangsa apik, rumangsa elek. Dadi engko ana harapan pengen dadi apik. Lah sing paling parah nomor 4, ana wong elek rumangsa apik. Aku ya apikan, Dik. Masa lingkungan kene nek aku yang nurut kabeh, tak tinggal lunga do nangis wong-wong. Apa-apa ya manut aku, padahal tanggane lek ndongakno sok apan bongkone wong kuwi. Niki elek-elek wong. Mula Abu Nuwas, jenengan sering krungu ceritane Abu Nuwas. Iki seorang sufi ya, dengan ungkapan munajat cintanya yang sangat indah. Akhirnya tinggal pujian kali wong jalaan, biasanya nek malam Jumat. Yuk bareng-bareng. Ilahi lastu wala aqwa ala naril. Ya Allah Gusti, kula niki mboten pantes kula niki lek dadi ahli swarga, gak potongan blas. Mun salat tahajud ya ora tau. Sedekah niku ya dhuwit receh. Ana sing tau ngekeki wong ngemis 100.000 ngacung. Kya eneng. Lah wong ngene iki misale ana keliling ya sorban go bangun masjid. Ya go dhuwit kabeh, ana sing 100.000, ana sing 50.000, ana sing 20.000. Ngono ku sing mbok cemplungno pira? 20.000. Rumangsaku pilihane mung telu to. 100.000, 50.000, 20.000. Terus keliling, sing mbok cemplungno? 20.000. Nah, 20.000 iki dhuwitmu ana loro. Sing siji anyar gris, sing siji dhuwite lungset, sing mbok cemplungno sing ya kaya raimu wis gak pantes kula niki lek mlebu swarga. Ati kula kotor. Wong buwan bali ra imbang tak celuwat tak celatu wong e kok. Wong buwan bali ora imbang lek undat-undat sampe 2 tahun ora wis-wis kok. Kula niki ra pantes nek mlebu swarga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kula nek dilebokke neraka nggih mboten kuat kula. Gak kuat wong neraka kaya ngono. Niki lak ngerepotno to ngene iki. Kene swarga ora pantes, nang neraka ora kuat. Mulane piye? Politike dienggo fahabni tau. Beta lunubi terus fa innaka ghafirul dzambil. Rong bait syair iki cara Imam Ghazali diwaos badane salat Jumatan. Posisine tasik dalam posisi lungguh tawarruk, bapak-bapak. Lungguh tahiyat akhir niku lho lek ora ngerti lungguh tawarruk. Mpun ngantos sila riyen, mpun ngantos geser riyen, diwaca ping 5. Niku dosa-dosane di ngapura dening Gusti Allah. Rapate amin mengkene ra di dosa. Panjenengan paringi kula niki kekuatan saged tobat. Waghfir dzunubi, panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kula. Namung panjenengan sing saged ngapura dosa. Lah ngoten to nggih? Nah iki lho terus ditambahi diterusne nika. Dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli wa dzambi. Dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Dosa kula niki kaya hitungane pasir sing nang pinggir segara, nang pinggir gawan. Saking akeh ora kena diitung, sapa iso ngitung pasir? Mula kula nyuwun dipanjenengan paringi kekuatan saged tobat, ya Allah, panjenengan paringi kekuatan saged tobat. Ngono terus. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umur kula tiap hari berkurang, berkurang dan berkurang. Wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Dosa kula selalu bertambah, bertambah, bertambah di setiap tingkah kula, di setiap langkah kula, di setiap ucapan kula, kemungkinan besar ndadekke dosa, padahal umur kula tambah entek, tambah entek, kok tambah entek ya, berkurang, berkurang dan berkurang, jarak dengan kematian semakin dekat. Wong kadang dielingke nek wis jarak karo mati erek ngono ku ya kadang orang rumangsani, enggak nyadar. Tenaga mu ndak lemah, mu ndak ringkih kuwi tandane wis arep mati to. Nalika senom rasane kaya apa bareng wis tuwa? Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Kuwi apa peling teko Allah to? Rambut yang dulu hitam menjadi putih, itu artinya harus meninggalkan dunia hitam. Tapi yo ngeyel nyatane yo do disemir. Rumangsane nek wis disemir dadi ireng mundak enom neh. Ra iso, Bro. Untu mrotoli kropos tandane tuwa. Tapi ora trimo nyatane sing disalahno yo bakul sate. Ora perkara satene sing alot ya untumu sing wis mrotoli. Wedok-wedok saiki tambah do ngeyel-ngeyel kok untu do dipageri kawat. Sing arep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Mu senengane do ngowahi gaweane Gusti Allah. Irung pesek ya disuntik ben mancung. Pesek ya pesek, aku ya pesek nyatane ya manis kok. Nyapa wae kok wedi dikai irung pesek kok sedih. Malah enak irit ambekane. Berarti kan awet uripe. Nah sing bangir iki bolongane ombo ngongsro. Cepet kentekan. Ngambung ya kangelan nek irunge bangir kuwi. Irunge tok lambene gayoh. Lah nek pesek kaya aku ini kan penak to. Irunge plek lambene melok srok. Luwih gendah. Kowe ngono kok ora trimo digawe pesek ambek Gusti Allah. Hidup pesek. Kulit mengkeret ya bingung lek moro nyang salon, dikenceng-kencengno ben ketok enom, ngono. Dodong ya sini wis kempir karek tengerane tok nglembreh. Ngono ku ya bingung disuntik silikon ben mentek-mentek. Kewut ya tetep kewut. Ngeyel. Kuwi tandane berarti kan wis parek mati. Umure selalu berkurang kok. Dikongkon siap-siap. Ngono lho. Ora kok. Umur wis berkurang ngono kuwi mesine wayahe marek nang Gusti Allah, marek nang akhirat. Donya ditinggalno, wis parek mati, mula mati ku bahasane meninggal dunia. Ora kok wis tuwa kok sing godhaki donya. Mburu donya. Umur 86 sak mblantik wedhus. Mbah, mbah. Yang ganteng weduse karo wonge. Mangkel yo ben ra wedi dimangkeli blantik kok. Lho tak elingke to wis wayahe pensiun wiwesan. Wong pegawai negeri PNS ini wis wayahe pensiun yo selesai tugas. Ngono lho, TNI Polri wayahe pensiun, selesai tugas. Nek ana blantik wedhus mulai cilik oh sampai matek. Lah ya umure 62 sik melotong-otong boto. Ya kejeretan ya oek kowe. Wis ora nyekel boto penggaweane jenengan Mbah, wayahe nyekel tasbeh. Ngono, sing mbok guluk ya ora boto ning sajadah. Ngono lho wayahe kuwi. Aku ngelingno kok kowe nesu ya ben. Nih, mula niki disyukuri nggih. Kula jenengan iki ora tau petuk Kanjeng Nabi. Kita itu memang enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Emang kita tidak menangi Rasulullah. Tidak menangi ya kowe. Ya tidak menangi. Lungguh ya ora tau. Halo. Kok saya umek konsentrasi dong Ibu. Aku enggak bisa tuh ngaji kalau enggak konsen. Aku sih merasa masih banyak ibu-ibu dan mbak-mbak yang terpana dan terpesona memandang aku. Jadinya ya kan yang enggak bisa konsentrasi dong aku ngajinya. Jangan gitu dong kalau mandang aku. Ngene. Wong GR mbok tunggone ke jam 1. Kita ini enggak pernah ketemu Rasulullah. Kula jenengan iki gak menangi Kanjeng Nabi rak ngoten to nggih. Ya ora tau jagongan, ora tau petukan, ngipi ae lho ora. Lah sing ngipi iso panggih karo Kanjeng Nabi lho. Ana wong iso panggih Kanjeng Nabi? Ana, wong sing resik temenanan. Kepanggih dalam keadaan sadar. Iya, atau kepanggih dalam mimpi. Niku wong sing resik-resik. Ya nek kowe ngipi nemu petuk gendruwo terus to. Kuwi mergo bolomu. Wong kita itu enggak pernah ketemu Rasulullah, ora menangi Rasulullah. Lho tapi kok iso iman nanggone Kanjeng Nabi? Kok iso ngandel karo dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi? Kok iso gelem manut tindak lampahe Kanjeng Nabi? Iki top lho iki, hebat lho iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah ra digatekno. Mulane Kanjeng Nabi nate wayahe sahabat-sahabat ngelumpuk ngoten niku ten pengajian. Kanjeng Nabi niku mengajukan pertanyaan, "Man a'jabul khalqi imanan?" Ayo menurutmu makhluk iki sapa sing imane paling ngedap-edapi? Imane paling ajaib? Imane paling hebat? Halo. Iki diteruske apa ora iki ngajine? Kanjeng Nabi lek tanglet ngene. Sapa menurutmu makhluk sing imane paling ngedap-edapi? Imane paling apik. Imane paling top. Imane paling dahsyat. Sapa kuwi? Salahe umek kae kok. Nah, aku petentengan kono umek dhewe-dhewe ya. Ora digetak tuman. Terus wong-wong do jawab. Para malaikat Kanjeng Nabi sing imane paling hebat. Jare Kanjeng Nabi, "La, ora malaikat imane hebat ya pantes. Soale malaikat iki langsung weruh perkarane Gusti Allah. Langsung tahu rahasia-rahasia Allah. Malaikat iki petugase Gusti Allah kok ora iman ya kebacut. Wong weruh nyoto kok." Salah. Ayo sapa sing imane paling hebat? Wong-wong jawab. Nggih, imane para nabi, imane para rasul, imanul anbiya wal mursalin niku sing paling hebat jare Kanjeng Nabi. Ora. Para nabi, para rasul imane hebat ya pantes. soalnya langsung ditekani malaikat Jibril nggawa wahyu langsung teko Gusti Allah. Ya pantes nek imane kuat. Salah. Hayo sapa? Ha nek mboten ngoten berarti nggih imanu sahabat, para sahabat ini yang imannya paling hebat, jadi kanjeng Nabi. Ora. Para sahabat imannya hebat ya wajar. Soalnya langsung didawuhi karo Nabi ya. Lah Nabi langsung oleh instruksi teko malaikat. Malaikat teko Gusti Allah. Nah sahabat-sahabat ini langsung petuk Nabi ya. Salah. Wis katok kanjeng Nabi katok. Sinten sing imane paling hebat? Kanjeng Nabi dawuh. Qaumun yaji'una min ba'di yu'minu nabi walam yarauni. Kaum yang datang setelah generasiku wis gak tahu ketemu aku. Yu'minu nabi, tapi mereka beriman kepadaku padahal ora tahu weruh aku, ora tahu ketemu aku. Diteruske karo Kanjeng Nabi, ulaika ikhwani. Ya wong-wong kuwi lho sedulurku. Lho kula panjenengan sing iman nggone Kanjeng Nabi iki dianggap dadi sedulure Kanjeng Nabi. Wah hebat. Wong jalaan nang dadi sedulure Kanjeng Nabi kok. Sing iman. Lah saiki nek diurut Bapak Ibu para jamaah, sak donya iki ya negara sak donya iki sing penduduke imane paling akeh. Gampangane sing penduduk yang beragama Islam paling banyak di dunia ini Indonesia, negara dengan prosentasi jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Berarti negara sing wonge iman nggone Gusti Allah, iman nggone Kanjeng Nabi paling akeh sak donya iki negara ndi? Indonesia. Kita harus bangga jadi muslim Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kuota jamaah haji tiap tahun paling kathah ya Indonesia. Peziarah ke makam Rasulullah sing paling kathah wong ndi? Indonesia. Akhir-akhir niki jamaah umroh wakeh Indonesia. Top lo Indonesia. Sampai wong-wong iki do iri kok. Ulama-ulama besar itu mengatakan begini. Negara di dunia ini yang paling aku sukai itu dua. Satu, Mekah Madinah. Karena di Mekah ada Ka'bah, di Madinah ada Rasulullah. Dua, Indonesia. Kenapa? Loh, karena Indonesia itu Islam yang paling santun, Islam yang paling damai. Dengan adanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir menjamur di Indonesia ini di mana-mana. Saiki lek wayah peringatan Maulid Nabi sak donya goleki paling kathah ya Indonesia sing ngadakke pengajian-pengajian, majelis-majelis peringatan Maulid Nabi ngene iki. Ngene iki lek karo para ulama digambarkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah jamaah sing nggone pengajian panjenengan-panjenengan iki gintang gemintang. Panjenengan iki diibaratkan seperti bintang gemintang. Tapi bintang kok buruk-buruk ngene ya. Bintang itu bersinar bercahaya karena dapat sinar dari rembulan. Sedangkan rembulan itu dapat pantulan cahaya dari matahari. Maka Rasulullah pernah bersabda, aku adalah pantulan dari cahaya matahari. Maka jika engkau silau memandang matahari, jangan pandang matahari, tapi pandanglah aku, karena aku adalah rembulan. Oh, Kanjeng Nabi ngono. Di kegelapan malam, rembulan itu yang menjadi cahaya, yang menuntun langkah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai gelem manut nunggone Kanjeng Nabi, beres. Genah. Hakikate kula panjenengan niku keparek karo Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Kita itu sesungguhnya dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Kita memakai sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Kita menjalani sesuatu yang pernah dijalani oleh Rasulullah. Kula sampean niki nglakoni perkara sing tau dilakoni dening Kanjeng Nabi. Berarti keparek ambek Kanjeng Nabi. Paham apa ora? Kok angel ya ngekek pemahaman wong kene iki. Tak kei contoh. Nalikane penjenengan maca Quran, ketika penjenengan membaca Al-Quran tanpa sadar setiap huruf Al-Quran yang panjenengan baca itu aslinya kan nafasnya Kanjeng Nabi, aslinya kan suaranya Kanjeng Nabi. Karena yang pertama kali menyuarakan Al-Quran, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran di dunia ini adalah Kanjeng Nabi. Berarti panjenengan nek pas maca Quran, kuwi nafase panjenengan berpadu karo nafase Kanjeng Nabi. Suara panjenengan menyatu dengan suarane Kanjeng Nabi. Karena lantunan Al-Quran itu asline teko Kanjeng Nabi. Lah panjenengan derek-derek maca Quran. Berarti kuwi nafasmu ketemu karo nafase Kanjeng Nabi, suaramu ketemu karo suarane Kanjeng Nabi, barokah luar biasa. Mula aja nganti melewati hari tanpa membaca Al-Quran. Diupayakan bu, nek saged ya one day one juice, satu hari satu juice. Engko sak wulan rak khatam, kabotan ya one day one lempir, sedina sak lempir, sedina sak lempir. Nek engko 10 dina entuk sak juice kok lho ngono lho, sak wulan entuk 3 juice. Nek kabotan meneh ya one day one rai, sedina sak rai. Minimal one day one ayat, satu hari satu ayat. Sa ayat ya ora kudu dawa kok, Yasin sa ayat kok. Malah ana sing ngendhek nun wis sa ayat. Iso mu ku ya nun nun nun nun. Nah, kira-kira entuk seperempat jam wis katok ya sadaqallahul azim. Loh, panjenengan duduk di majelis ini majelisnya Rasulullah. Berarti jenengan nak ngelakoni perkara sing dilakoni Kanjeng. Kanjeng Nabi gawe halaqah majelis ilmu. Nah, kula jenengan yo gawe halaqah majelis pengajian ngene iki. Dekat kita dengan Rasulullah. Mulane yo wong iku nek sadar kaya ngono ku Bu, iso rawuhno majelis pengajian ngene iki nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Kulon jenengan pilih saged ndugeni majelis panjenengan, majelise Rasulullah, nangis ngene iso ngrasake ngono kuwi. Bu. Kaya bapak-bapak kuwi salat jamaah nang masjid Jumatan bareng kuwi keparek karo Kanjeng Nabi. Wong wis ngongkon Jumatan ya Kanjeng Nabi kok. Bu. Kaya ibu pakai jilbab, berbusana muslimah. Ini sesungguhnya yang menghiasi dirimu adalah Rasulullah. Kowe manut aturane Kanjeng Nabi, wong wadon iki kudu nutup aurat, rambutmu aja mbok der, aja mbok ler, tutupono. Maka dengan berjilbab ibu lebih aman, ibu jadi terhormat, berwibawa, anggun, mempesona dan tidak mudah diganggu oleh lanangan. Mulane lek panjenengan nganggo jilbab, kuwi sadari hakikate yang memacai dirimu. Apa memacai itu? Sing ngudungi sampean, sing jilbabi sampean kuwi Kanjeng Nabi. Mulane kowe nek jilbaban iki karo maca selawat. Wong kowe dijilbabi ambek Kanjeng Nabi kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngono aja kok jilbaban kok lombok larang. Brambang ya mundak. Wong ewah ya ora leren-leren. Apa maneh kok ngrasani tanggamu mitnah. Engko iki dipacaki karo Kanjeng Nabi sehingga dirimu jadi terhormat. Kowe gelem nganggo jilbab, dirimu dipandang baik oleh Allah. Kalau Allah sudah memandang baik, semua pasti akan memandang baik. Wong-wong do hormat ngajeni ning sampean. Ora ngandel jajal kowe sesuk nang budal nang pasar Padangan kono. Nganggo klambi putih, long dress, jilbaban putih. Bakul-bakul ada bengok-bengok belanja Bu Kaji. Kowe padahal rong tau roh pojokane Mekah kowe. Eh blonjo-blonjo bakul-bakul do nyeluk Bu Kaji. Iki le, Bu, kula ten pundi-pundi sakniki maringi wawasan kebangsaan masyarakat niku ben ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Budayane Indonesia iki luar biasa, sampai diiri karo negara-negara luar. Halo. Saiki ku ya wong Yaman ge do berguru kerukunan nang gone Indonesia. Wong Mesir do meguru nang Indonesia. Wong Afghanistan, wong Syria do berguru nang Indonesia. Kok iso? Wong Indonesia iki wah gak baen-baen no. Hebat peradaban dan kebudayaannya. Dipikir, Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, macam-macam etnis, macam-macam budaya, macam-macam tradisi, macam-macam bahasa, adat istiadat, bahkan macam-macam agama. Tapi kok kuat persatuannya, guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Niki top loh iki. Lah saiki bangsa Timur Tengah kae, negara-negara Arab kae meng sak macem kae, satu suku Arab, bahasanya sama Arab, etnisnya sama Arab. Tapi kok dok gegeran koyo ngono kae. Jenengan ora usah tak ceritani ya wis ngerti beri. Perang saudara terus-terusan. Nggih napa nggih? Lah Indonesia iki top. Macem-macem etnis ana. Wong sing kulite putih ana, sing kulite kuning ana. Ora usah diterusno. Wong garake tersinggung kowe. Sing rambuté lurus ana, sing rambuté lho, sing bangir ana, sing makasih. Kowe ngomong pesek kok ambek nyawang aku. Agama yo macem-macem. Tapi kok guyub rukun deh, kuat persatuane. Lho diikat karo jargon, karo slogan Bhinneka Tunggal. Lho ngono kuwi. Hoi. Sampai kowe nyapa kok masih wong kuwi wae. Ning golek sapa to, Pak, Pak? Diteruske mboten? Lho, sampai Belanda lho, 350 tahun njajahno Indonesia. Wis nganggo politik divide et impera. Strategi adu domba, arep mecah belah persatuane bangsa Indonesia. Gagal. Portugis gagal. Jepang kaya ngono kejeme. Gagal. Malah-malah wong Indonesia dhewe sing resek ya. Partai Komunis kuwi. Kuwi arep ngerubah falsafah negara, arep ngerubah ideologi, arep ngerubah peradaban dan kebudayaan. Ora iso. Wong masyarakat Indonesia ki agamis, agama ageming aji, agama minangka ugeman. Masyarakat Indonesia ki njogo tata krama unggah-ungguh, arep didadekke komunis sing anti Tuhan. Ora iso. Bahkan pusate komunis sing nenggone Rusia hancur peradabane. Saiki pecah-pecah kabeh kaya biyen Uni Soviet saiki pecah ra karo-karuan. Kowe ben rondo pengalaman kowe. Kowe mantuk-mantuk iki ngerti tenan to ra kowe? Mun aku dilokno. Mulane kula pesen nggih. Saiki lek ana aliran-aliran anyar sing mengatasnamakan agama, tapi gak iso berpadu karo peradaban dan kebudayaan bangsa. Kowe ora usah melok-melok kowe. Apalagi yang gak sesuai dengan karakter dan misi Islam yang rahmatan lil alamin. Gek senengane malah mecah belah persatuan. Kuwi aja digatekno kuwi. Nah, nek Indonesia iki koyo ngene iki lho. Islam ala Indonesia sing disebarke karo para pejuang agama, para wali mbiyen. Ndadekne guyub rukun, masyaallah. Sampai saiki ini yang harus kita pertahankan. Halo. Kowe aja ngremehke lho majelis-majelis ngene iki ora mung sekedar uang petuk uang, ora mung sekedar Yuni petukan karo Yujah, Mbak Tun petuk karo Mbak Sri. Ora mung sekedar Bu Supiah petuk karo Bu Rondiah. Iki ora mung sekedar Sumiati petukan karo Sulastri. Tapi ini adalah pertemuan roh dengan roh, jiwa ketemu jiwa. Mulane ndadekke peradaban yang menyejukkan. Kula lek matur ten pundi-pundi, majelis ngene iki ibarat pohon yang rindang. Wit-witan sing agrom. Desa iki kapan ana wit-witan sing agrom? Hawane adem napa mboten? Adem, sejuk. Engko nek hawane adem, pikirane masyarakat adem, atine masyarakat yo adem, tentrem, damai. Halo. Titeni to omonganku. Masyarakat yang hidup di daerah panas iku cenderung temperamen, yo gampang panas, gampang tersulut amarahnya, gampang tersulut emosinya. Watake kaku-kaku, watake keras-keras. Mergo hawane panas. Paham to ora ya diomongi ngene? Lah desa iki nek akeh wit-witan sing agrom, hawane adem, sejuk, engko pikirane masyarakat adem, atine masyarakat adem, uripe tentrem. Titeni to omonganku. Desa iki kapan akeh majelis-majelis, ana majelis pengajian, yasinan, manaqiban, sholawatan, dibaan, tahlilan. Engko hawane lah adem to. Masyarakate damai, guyub, rukun. Nek ana masalah, gampang dirampungke. Mergo terjalin silaturahim melalui majelis-majelis ngono kuwi. Wong bendina petuk, mbok ana problem kaya apa ya gampang cair. Ana masalah kaya apa ya diselesaikke to engko nek wayah tahlilan kumpul-kumpul ngono kuwi diomongke. Masyarakate guyub, rukun, tentrem. Iki ibarate ana desa kok wit-witane agrom. Titeni saiki omonganku. Desa kok ora ana wit-witane. Pepohonan tidak ada, pohon yang rindang tidak ada. Akhirnya desa itu kan menjadi entak-entak. Entak-entak itu ya, ya entak-entak. Gersang, enggak ada pepohonan. Yang tumbuh semak belukar, ilalang. Hawane panas. Masyarakat ini ora dijak kumpulan lewat majelis-majelis ini gak terjalin silaturahim, akhirnya ini ono masalah, gampang ribut, gampang panas, gampang gegeran. Pengen untuk bantuan nih orang dadek ini, ya orang dadek ini tentrem malah dadi rakaro-karoan kok. Pamong sing dadi sasaran. Pamong-pamong ini jan ora adil kaya sugih tapi ya dikei mergo bateh. Mungkin ini ambok kere mergo ora bateh ya ora dijatah. Masih ngomong betul-betul jelas ra uman kuwi. Nah, kowe nek pengen uman kuwi ya dadi kere sik kowe. Modele kok tambah seneng nek dijatah to. Bener nek dijatahi berarti kowe dicap melarat. Ora oleh ya alhamdulillah berarti aku iki sugih. Ngono lho, Bu. Nggih apa? Wong kaya biasane ngono cene pamong-pamonge do picek kok ngono. Aku segala krungu omongane wong jalaan ngono kuwi. Lah tapi lek terbentuk lewat majelis-majelis kaya ngene iki ora sampe kok ana ngono kuwi. Ngene lho Yang, rungokno Yang. Kalau banyak pepohonan yang rindang, nanti burung-burung akan berdatangan. Burung-burung hinggap di pohon yang rindang itu, burung-burung berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Ini pohon yang rindang majelis pengajian iki. Maka yang datang di sini orang-orang solih, solihah, wong api-api. Di sini berkicau tentang solawat cinta Rasulullah, bersenandung tentang rindu dan kecintaannya kepada Allah. Ngono lho. Tapi kalau enggak ada majelis-majelis kayak gini, mergo apa? Wit-witane ditebangi, dibabati, pohon yang rindang dibabati, rubuh kabeh. Pohon yang rindang dibabati, rubuh kabeh. Akhirnya yang ada hanya alang-alang semak belukar. Enggak mungkin burung-burung berdatangan dan hinggap di situ. Nah, sing teko ya kewan-kewan gegermetan, bangsane luwo, lulo, luwak, terus kae garangan kae. Nah, kae garangan-garangan ngono kae sing teko. Lah kuwi nek petuk isine mung padu to, mung kerah to. Kewan-kewan sing model sobone nanggone alang-alang, nanggone semak belukar kuwi nek petuk isine mung kerah. Mula desa kok ora ana majelis-majelis ngene iki teten ana masyarakat ya gampang kerah. Soale akeh sing dadi garangan. Paham? Mulane kaya ana majelis zikir, majelis ilmu, majelis istighosah, aja mbok babati. Terus diilangi, diilangi, diilangi, diilangi, ya gersang kampungmu engko. Paham maksud kula nggih? Wis paham kok. Loh, tapi ini kalau ada pohon yang rindang, subhanallah, orang-orang solih yang jiwanya bagus itu datang ke sini. Saya yakin ini bukan hanya masyarakat jalaan saja yang datang. Ada masyarakat desa sebelah karena tahu di sini ada pohon rindang, menclok rene. Ana teko cepu lho, menclok rene. Ingin dapat keagroman di sini, keindahan di sini. Bahkan aku lek adoh-adoh teko Kanor, terbang menclok rene. Mergo aku rene iki dalam rangka golek Kowe tak jahit lambemu engko. Kowe nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Golek sedulur. Kowe pikiranmu kok dhuwur. Yang mahal itu persaudaraan. Lho duwe iki ya penting. Tapi sik penting sedulur. Lha kowe duitmu akeh nek ora duwe sedulur kowe. Uripmu ijen nyekel duit akeh ya ana tengah ora-ora kowe dadi ketua suku blekok kowe. Arep ngopo duit akeh ra duwe sedulur. Ya luwung ora pati duwe duit ning sedulure akeh. Oleh ana reribetan apa-apa lah ya akeh sing bantu akeh sing nulung. Nggih napa nggih? Mulane rene iki aku ya dalam rangka golek. Aku ngerti ngene ra mangkat kok. Loh, ini yang datang di sini ini orang-orang sholih-sholihah yang jiwanya dilambangkan seperti burung. Nah, di mana tempat burung ini enggak ono tukaran ya ora ono. Kowe tau roh manuk tukaran. Manuke bojomu. Bantah. Lah aku takon kowe tau roh manuk tukaran? Tau. Ya manuke bojone kuwi. Tukarane ambek dhewe dhewe kok. Wong burung kuwi lambang cinta. Burung itu kan lambang cinta. Makanya delok kae lek ana sing nikah kae gawe undangan kae. Sampule undangan iki digambari burung karena itu lambang cinta kerukunan. Tau roh kowe, eneng undangan nikahan terus gambare garangan. Ayo ngomong tau ngono. Selamat menempuh hidup baru, itu gambare garangan. Bantah ayo. Digambarkan seperti burung, lambang kerukunan. Lambang cinta, karena di mana tempat burung nggak mungkin kerah, nggak mungkin tukaran. Burung itu lahannya angkasa, cakrawala yang tak bertepi itu terlalu luas untuk dijadikan medan pertengkaran. Kata burung-burung, kalau aku nggak bisa tinggal di sini, aku akan terbang dan hinggap di sana. Di sana nggak bisa, aku akan terbang ke tempat lain, hinggap di sana. Nggak bisa, aku terbang ke arah lain. Aku akan mencari ruang. Yang penting aku tidak melukai saudaraku. Jangan sampai aku menyakiti saudaraku. Iki prinsipe mano. Loh mulane kaya panjenengan diaturi rawuh ngene dijak sholawatan. Ini untuk membebani bibirmu agar menjadi berkah. Bibirmu menjadi indah penuh pahala. Nggo sholawatan ae ben ora ngrasani tanggamu. Ngono ae kadang nang pengajian iki sik kober ngrasani kiyaine. Kiyaine tambah ganteng ngono. Aku krungu dhewe. Makasih. Kamu ngerti banget perasaan aku. Lho iki kan pengalian to. Nyapa bibirmu kok dijak selawatan? Ya ben lambemu ya ora ndermimil nggo ngrasani tanggammu nggo mitnah nggo undat-undat. Padha karo bocah-bocah iki, nyapa selawatan kok karo ngeplaki terbang. Iki ben ora dienggo ngeplaki ndase pakane. Iki ya pendidikan akhlak iki. Wes, kowe tanganmu iki nggo ngeplaki terbang ae. Kowe ben ora wani karo wong tuamu, kowe ben dadi birrul waliden. Ngono lho. Tanganmu iki nggo ngeplaki terbang akhirnya berkah. Mergo lek tanganmu ngene, lambemu maca selawat, jiwamu cinta kepada Rasulullah. Rasulullah hadir. Lah umpama ora diarahno ngene iki, iso ngeplaki pahane. Lah nek wis ngeplaki pahane mesti ambek misuh-misuh. Ngono lho. Lho ngene kowe kok diarani haram, diarani bid'ah, nyantai, Bro. Kowe dilokke selawatan kok ngeplaki terbang timbang ngeplaki ndasmu ngono wae. Mungkin ya dididik supaya api. Lah kowe ya dikongkon selawatan, maca Quran, istighfar, zikir, itu bibirmu biar terjaga. Agar bibirmu itu menjadi berkah. Agar bibirmu itu tidak kau gunakan untuk menghujat orang lain, apalagi menyelatu suamimu. Suamimu udah kerja keras, pontang panting, gak karu-karuan. Itu kan dilakukan untuk mengetengi dirimu. Lah kok sembo umpah-umpah. Maka Bu, suami berangkat kerja, pulang ke rumah, sambut dengan ramah, dengan senyuman. Ketika suami sampai di depan pintu, pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. No. Wong kene yo mbantah. Lah, wong lanang kaya ngono dapurane kok. Peristiwa besar opo? Wong rupane yo ora bejaji. Lho iki lho sing marake kowe kilangan ganjaran. Suamimu itu surgamu. Pulang sampai di depan rumah disyukuri, alhamdulillah suamiku pulang. Lho kok syukur? Lho kuwi nek bojomu lali iso kleru mlebu omahe tanggamu. Mulane disyukuri, alhamdulillah bojoku kok seeling omahe. Lho kuwi nek bojomu lali iso kleru mlebu omahe tanggamu kok. Mula disambut alhamdulillah. Ora kok sing lanang teko dibukakno lawang, nggih apa mulai bareng wae. Rasa turu omah nang turu gredhu kana. Eneng wong wedok model ngono. Sing lanang teko ya ora disambut senyum, ora disambut ramah, ora ditakoki apa-apa. Lek dhuwit ta ora? Nek ora lek dhuwit rasa muleh. Sing lanang senden cagak karo matane ketap, ketip. Ngono kuwi wis lambemu dosa, atimu lara. Coba suami pulang capek, sambut dengan wajah cerah, sambut dengan senyum. Itu pahalanya sama dengan jihad. Ngono. Nek perlu ya disambut ambek selawatan. Bojo teko ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka kelawang, melebu sriwet sambutan tolal badru alaina. Lho, we lambemu berkah, bojomu ra ngira nesu. Paling meringis sampai liwat wong bento. Bu. Lah iya ya. Lah kowe nek gelem melu nunggone majelis ngene iki, engko akhire muncul sifat jenenge rendah hati. Kok iso apa hubungane wong kumpul-kumpul karo rendah hati? Lah iya, mulane aku pesen ya. Tangga-tanggamu, dulur-dulurmu, bateh-batehmu sing urung gelem melok ngaji, aku kirim salam. Tolong sampeno nggih. Mbak, oleh salam nggone kiai ganteng le, Mbak. Wong guyumu kok kaya ngenyek ngono model. Zaman zaman dikon melok ngaji. Lho ngono. Engko lek tepak ngene iki engko lak rendah hati. Lah wong ora gelem kumpul-kumpul ne uripe mek nomah. Ngutek kae. Ubat-ubet ya ning omah. Wek mangan turu ngising ya. Mangan ngombe turu ngising, mangan ngombe turu ngising. Ngono engko baratus terus ngedep kaca mbek petat, petot mbek tutal tutul ngene. Petat petot celemar celemer pencap pencep tutal tutul ngene. Kowe nek nomah ngono iki rumangsamu ya rupamu kaya ayu-ayu wot. Mergo apa? Soale ra ono saingane. Kowe jajal nek wis metu nglumpuk kumpul karo kanca-kancamu, ayumu ning omah mung lontek riwayate. Wong kowe akhire sadar kowe melengak ngiwa melengak nengen noleh mengguri ngono kowe tibake kaya sik akeh sing luweh ayu. Berarti sak dhuwure ayumu iku isih ana sing luweh ayu. Njajalnya saiki weneng melengak. Lah ngono. Lho iya. Akhire kowe ora kemayu. Ngono lho. Wong ayu kaya ngapa nek ora gelem kumpul-kumpul ya dadine kemah. Ana wong pinter tapi ora gelem kumpul-kumpul dadine kemin. Rumangsane kaya jaduk-jaduk kok dhewe. Kaya alim-alim dhewe kaya pinter-pintero dhewe. Ora gelem ngumpul metu jajal metu wenes petuk karo kiai sing alim-alim ngono kae. Mimpes-mimpes wae. Cilik ora ana apa-apane. Lah mergo ning omah saingane mbek tanggane sing jembures-jembures ngono. Rumangsane kaya alim-alim dhewe. Iso dalil telu anger wong kolecane. Tekele selalah, lha mesel lemu. Uripe meng utak-utak ngono kuwi. Ayo jajali wene wis ketemu karo wong sing do alim-alim ngoten nika. Rumangsa cilik. Ya Allah tibake awake bodho ra iso apa-apa. Ngono. Wong sugih nek ra gelem kumpul-kumpul mesti semugih. Embo ra digatekke yo. Ha wong alim-alim lho padahal asline pinter ning ora gelem kumpul-kumpul. Keminter rumangsa pinter, ora sadar nek sak ndukure ndekne sik ana sing luwih ndukur. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Sak ndure wong sing duwe ilmu ki ana sing luwih alim. Di atas langit masih ada langit. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul ora semugih. Rumangsane kaya blegedu-blegedu dhewe. Nek iso desa ya ape dituku. Anjene uripe mek ngutek kok jajal metu kowe. Eh petuk karo sing konglomerat-konglomerat kae. Cilik kowe. Sak pira kesugihanmu. Lah nek nang desa niki gayane kaya anger wong iki kon bandroli bathuke ape ditebas. Lah urung ora njaba kok nek wis kumpul-kumpul kowe ketemu karo kelompoke wong sing do sugih-sugih ngono kae. Wong duwe pangkat ora gelem kumpul-kumpul akhire ya jumawa. Mesthi rumangsa gumedhe kaya gedhe-gedhe dhewe. Ora sadar wae sak dhuwure sing ana sing pangkate luwih dhuwur. Ya mergo ya ngutek kae rumangsane dhuwur dhewe pangkate. Petuk tanggane ditakoki ora mlengak ora apa, malah mencep. Mlakune ndegek-ndegek. Padahal pangkate apa? Wakil RT. Ya aku nek ngene wong ngene kudu tak jintes ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis. Sik ta, Pak. Mulane pesenku ngene saiki. Aja seneng remehno amal sing cilik-cilik. Soale kula sampean ora ngerti, kadang-kadang nang gone amal sing cilik sing dianggap remeh, ya kuwi sing nekake ridane Gusti. Amal-amal kecil yang sering kita anggap sepele, kita anggap remeh, kadang itu yang mendatangkan ridha Allah. Kula sampean kadang lah, po amal ngono kok sipil. Nek bahasane wong kene sipil. Aja nganggep sipil. Wong kula sampean ora ngerti kok. Ya kadang-kadang amal cilik iki lho, Bu, sing nekake ridane Allah. Mbok amalo cilik nek entuk ridane Allah, amalo cilik nek Gusti Allah seneng, Gusti Allah sayang, Gusti Allah cinta, ya kuwi sing iso ndorong kula jenengan tumuju margi kasuwargan. Itu yang mengantarkan kita menuju ke surga. Halo. Nah, padane dosa akeh kaya apa? Ya entuk maghfirah, entuk pangapurane Gusti Allah lak kebusek kabeh to. Ketutupan. Lah nek elek wis ketutupan, dosa wis kebusek. Sing ketok kan karek apike. Ya najan apike iki mung cilik, apike mung sak itik wong pancen nang jalanan ya ora patek kulino nglakoni apik. Ya ora ngenyek. Tapi mergo wis entuk rahmate Allah, entuk maghfirahe Gusti Allah, ya barang apik sing cilik, sing sak itik kuwi lho sing iso nuntun nang gone margi kasuwargan. Aja salah paham to, mulane lek ana tanggamu lara, tilik ana, kuwi aja mbok remehke. Mbok ora padha organisasine, ora padha partaine, ora padha calon kepala desane, ya ben wong duwe pilihan dhewe-dhewe kok. Tapi kuwi tanggamu, punya hak kemanusiaan. Tilik ana. Kowe aja mbok remehno lho amal ngono kuwi. Apa lali kowe niliki wong lara kuwi ganjarane gedhe? Halo. Kowe nek niliki esuk, kowe 70.000 malaikat to njalukno sepura sampeyan nang Gusti Allah sampai sore. Padahal nek meniliki mok sediluk tok 5 menit. Lho pancen niliki wong lara kuwi ora leh suwe-suwe kok. Wong sing wonge lara ngempet mbocak ngoceh. Dheke kadang yo ngempet kudu ngentut, kudu nguyuh. Mergo neng kuwe yo ora leh suwe-suwe niliki wong lara kuwi. Lho kowe nek nilikine waktu sore, kuwi 70.000 malaikat do istighfar njalukno sepura nang panjenengan, gak mandek-mandek sampe esok. Masya Allah, ngono kok di siak-siakno iki lho piye to? Yo yo. Dibur aja mbok weden-wedeni. Ora apa-apa penyakit ngene iki ora apa-apa, wong akeh tunggale kok. Jenenge wong ana warase ya ana larane, ora apa-apa ngene iki. Ngono, ora kok piye no yu? Mbodhek wetengku watos wah wah wah wah. Iki jelas gak beres iki penyakit. Kowe kira jenenge kualat apa? penyakit ngene iki ora ngetarani tapi biasanya yo langsung tes. Malah ngono. Eh, amal cilik-cilik aja mbok remehno. Kowe mlaku yo nang dalan kok ana ri, ana paku, ana bling, singkirno. Ngono lho. Mbah. Ana wong ngemis, pari ngono sak duwemu. Nek iso yo sing akeh. Kowe nek ngekeki wong ukurane padha karo sampean dhewe iki nek dikeki seneng. Sampean dhewe iki nek nampa seneng. Lha kuwi ngono, nek ngekeki nang wong yo ngono. Kira-kira kowe cara dikeki wong dhuwit 1000 nang lencu ni seneng napa mboten? Mulane kowe nek ngekeki wong yo aja muk 1000 lencu pisan ngono kuwi. Nah, iki bar krungu ngene iki desa kene iki jelas diserbu wong ngemis-ngemis sing akhire. Halo. Paham mboten? Lha kuwi wong ngemis dikirim karo Gusti Allah. Lah kowe tambah penak to. Iso tandur ora usah repot-repot nandur amal. Ana wong kok mara langsung ning omahe sampean, sampean ora usah repot-repot ngeterno. Nah kowe cara repot-repot ngeterno ya leren numpak sepeda motor, leren ngojek, leren macam-macam. Lha kuwi wonge mara-mara teko. Mboten nggih? Sing welas aja kok ning wong ngemis lagi nganjir nang ngarepe ra wong. Renene. Lagek bar kok kene wis tok kene neh. Nah sing guyu iki kulino ngono ketok ya. Bu. Mbah ra digatekno aku kok. Ra digatekno, ra digatekno. Terus napa ora? Aku nek petuk karo tangga sumeh. Sing sareh, ajer, senyum. Aja kok petuk tangga raimu mbok tekuk ngono. Cangkeme rong bathuk ngelumpuk. Kuwi rai kaya silit plembungan. Itu namanya wajah yang tidak ramah lingkungan. Aja kok wong nyawang sampean ra geduga, kucinge petuk raimu melengos. Nek model ngono kuwi. Petuk uluk salam. Assalamualaikum. Lho Kanjeng Nabi kuwi ngono. Ngawiti nglakoni perkara sing apik-apik kuwi. Lah aja mbok remehno. Soale kullu ma'rufin shadaqatun. Segala sesuatu yang punya nilai kebaikan itu berpahala seperti sedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, senyummu kepada saudaramu itu ya bernilai sedekah. Lah padahal sedekah itu akan berkembang. Pokoknya nek disedakono iki bakal ditambahi. Kowe mesti ora trimo to tak kandhani ngono. Wong kowe mentolong ngrungokno ngaji ambek mangan kok lho kuwi. Wong aku ya petentengan disugoi ya ora tak ombe ora apa kuwi. Demi solidaritas aku ning sampean. Lah kok kowe kok penak men wong aku bengok-bengok kok. Kowe ra sang guyu wong dhewe ya ambek ngemiki ngono kok. Ngkon konsen piye wong ambek jejel-jejeli ngene. Ya wis tak tambahi sak engkas. Kok ya Allah akeh engkas dere. Ora usah bantah, ora melok nyangoni cerewet. Aku iki aja sangingane pesene wis kadung 3 taun ngono ya mbah. Antrine 3 taun. Ya sing ngongkon gelem ngenteni ya sapa? Aku ya ora njaluk mbok enteni. Jane ya pengen to ngundang ngono tapi antrine. Pengen cepet ya ngundang wakile modenmu. 3 dina langsung iso kuwi. Mulai ya sama nih pikir tuh, nih masih kadung ngenteni ya 3 tahun, ngono aku teko rene ora mbok gatekno ngono kowe. Kadung tak tinggal purik mulai kapok kowe engko. Ngene sing ngomong, mulai-mulai wis suwe ya. Ngene iki anggite nang aku ngaji nang kene tok, bar ngene iku sik nang Ngawi ronggon. Mula niku nembe ndugi saking Hong Kong seminggu. Tuk teko Hong Kong iki orang nganggo istirahat, orang nganggo istirahat langsung cabut ning gone Bloro, Bloro, Rembang, kok Rembang langsung Surabaya. Saiki no kene, sesok sek Mojokerto, bar ngono langsung terbang Jakarta, terus Pekanbaru, Jambi, Banjarmasin, Sampet. Kowe rasa mikir bojoku. Kuwi urusanku kuwi. Lah wis saiki rungokno. Lho nek disedakohno, diparingno, kuwi mesti bakal berkembang. Kaya contone ilmu kuwi nek disedakono ora entek tapi tambah akeh. Para kiai kae sing nyebarno ilmu ngulang ngaji nenggone santri, ribuan bahkan jutaan santri diparingi ilmune. Ning kiai-kiai ora kok kentekan ilmu. Kowe tau krungu ana kiai kentekan ilmu. Mbah Yai ngulangi Fatihah nenggone santri terus Mbah Yai kentekan Fatihah. Ilmune Mbah Yai kuwi disebarno nenggone santri-santrine, diparingke nenggone santri-santrine. Ora entek, tambah akeh ilmune Mbah Yai. Diparingi ditambahi karo Gusti Allah. Man 'allama ma 'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam wa fi riwayatin warasahullahu ma lam ya'lam. Sapa wonge sing gelem mulangno apa sing dingerteni? Mengko apa-apa sing urung dingerteni bakal dingertekke dening Allah, diparingi pengerten dening Gusti Allah. Aja kaget wae nek para ustaz, para kiai sing mulang kae tambah akeh ilmune, tambah akeh ilmune. Padahal ilmune diparing-paringke. Halo. Nang kuwi nek ilmu nek dhuwit. Ya padha, dhuwite lek mbok paring-paringke. Kuwi engko sampean dikei job anyar karo Gusti Allah. Diparingi ganti sing luwih akeh karo Gusti Allah, ditambahi karo Gusti Allah. Padha wae kok jalure niku padha, ilmu disebar-sebarke tambah akeh. Duit mbok sebar-sebarke ngono kuwi tambah akeh. No kene tau eneng, wong sugih dadi kere dadi melarat gara-gara sedekah. Golekno aku nek petuk kowe. Ayo. Lho ora wani ngomong to. Ngomong cucukmu. Ayo golekno aku lekne wong sugih dadi melarat gara-gara duwe nggo sedekah. Golekno. Lho ora wani ngomong to. Duwite padha karo banyu, duitmu iki lho. Banyu iku nek pengen tetep bersih, jernih, menyehatkan, ilekkan. Sing ceramah aku to sampeyan. Diilekkan air itu kalau dialirkan itu tetap bersih, tetap bening, tetap jernih, sehat, banyune milio. Tapi kalau tidak diilekkan air itu kan jadi berhenti, bahasa Inggrisnya the nandok and ngecembeng suwe-suwe neng kono banger, basin, badek, jadi peceren bosok. Duitmu ngono, duitmu mbok ilekke, mbok ilekke nggo masjid, nggo pesantren, nggo yatim. Demi Allah kuwi duitmu bening, bersih, seger, sehat. Nah, duit tok mung dijarno meneng e, nandok banger suwe-suwe bosok. Gusti Allah bosokke duitmu gampang. Mbok simpen nang ngene bang sampe numpuk-numpuk langsung digo bosok karo Gusti Allah. Bojomu lara nemen operasi nganti ping 22. Entek to duitmu. Gusti Allah gampang kok carane. Wit-witan iki. Rungokne to. Biji pohon itu kalau disebar jagung sitok ndil lho. Ora sitok ndil nek cara kene sicok lho sicok. Jagung cok. Ha kuwi mbok pendem nang gone lemah. Kuwi karo Gusti Allah leng ijoli ora mek cok ngono. Srut ngono. Langsung dadi telung gegem. Atik ya lengkap. Ana wite, ana godhonge, ana oyote, ana klobote, ana janggele, ana rambute. Ning rambute keriting ngono modele. Berintik. Duitmu yang ngono, mbok icirno masjid, mbok icirno cah yatim, mbok icirno pesantren, srut dadi akeh. Bibit jagung mbok simpen nih, bosok-bosok. Duit mbok simpen nih, bosok-bosok. Mene diomongi ngene iki ora patek ngandel to. Alah, rasa gadek cangkem iki kiai. Wong kiai kabeh yang ngono kuwi jere nek disotakono tambah akeh, kok eneng. Wong disotakono dilongi kok tambah akeh. Lah segara gawan berengi. Segoro iki lho dilongi terus iwake. Mosok kentekan iwak. Eneng segoro kentekan iwak. Ha kowe nek bantah wae segoro sat ngono. Kowe nek sate ora segoro ya blok. Kowe nek sate jenenge peceren. Lah nek sampean nek wis iso kaya segoro tenan, rezekimu ora ngarah sat, demi Allah ora ngarah sat. Lah aku nek sedekah kok duweku tambah entek, berarti sampean urung segoro, ya sik peceren. Bantah ae kok. Kiai-kiai kan nek ngomong jere nek disutakono iki tambah gedhe. Rumang saku disutakone dilongi, ndi-ndi nek dilongi ya tambah cilik. Mosok eneng dilongi tambah gedhe. Nek cah sunat kuwi. Engko ya dilongi to kuwi. Mung diketok, mosok terus tambah cilik. Nah ya tambah ndelondeng kok. Lo gentelo gentelo ngono. Mulane dhuwitmu sunaten. Ora ngarah cilik, tambah gedhe. modelmu sik ora percaya e diomongi. Maka Bu, ini calon-calon bidadari surga. Kalau ibu pengen tampil cantik zahiran wa batinan, namanya inner beautiful. Cantikmu zahir batin, maka berhias itu untuk akhirat. Bidadari surga itu perhiasannya untuk akhirat. Di dunia itu hanya sekedar nggo syarat, nggo tombo pengen. Wae entuk nganggo kalung, tapi ya pokoke ana plengkerno gulumu enggak wis pantes. Aja kok rantene kapal mbok metu gulu nganti mlaku mbungkuk-mbungkuk. Sing mbok pameri iki ya sapa? Wong saiki wis duwe kabeh. Ngono lho. Ora usah berlebihan, wae nganggo cincin please monggo. Tapi ya sekedar tengen siji kiwa siji ngono, ora kok driji 10 mbok nggone kabeh. Wae pengenteni tesi. Ngono lho, Bu. Gelangan monggo, tapi ora berlebihan ngono. Nganggo gelange mulai ugel-ugel kan kelek nang kiwa tengen. Kowe iki wong apa jaran kepang? Ya penampilan ngono kuwi lho sing gare kowe dikiting rampok, diancam karo maling-maling kuwi. Penampilanmu berlebihan. Jajal nek penampilan sederhana, ndi maling sing ape ngancam kowe? Ndi rampok sing ape ngetutno kowe? Wong penampilane sederhana. Mulane gelange yo siji wae. Syukur kowe kok betah isin, cukup nganggo gelang karet. Kowe tambah praktis kowe. Engko sak waya-waya rambutmu model-model kena nggo tali set-set-set lho. Sak waya-waya bojomu muring-muring kena nggo jedhet raine. Genah kowe. Lah liyane, kuwi liyane kuwi sedekahno, icir kanggo perhiasan akhirat. Kowe betul-betul bidadari surga yang betul-betul dirindukan oleh surga. Lho ngono kuwi maksude. Lah intine piye? Napa mawon ayo manut Kanjeng Nabi. Janji gelem manut Kanjeng Nabi mesti apik, mesti selamat, mesti bener. Ora bakal sasar uripmu. Halo. Manitta hubban nabi bighairi itba'i sunnatih fahuwa kadzabun. Sapa wonge sing ngaku cinta Kanjeng Nabi, tapi kok ora gelem manut tindak lampahe Kanjeng Nabi, kuwi goroh wong ngono. Ngapusi wong ngono iki mbujuki. Kanjeng Nabi piye? Kanjeng Nabi nek kepireng azan salat jamaah ning masjid tok. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono kuwi Kanjeng Nabi langsung berangkat salat jamaah ning masjid. Nek sampean kan ora to? Krungu azan isya ning sik wayahe final. Iki wayahe pildan. Wayahe pildan tok iki. Ambek Reza, ambek Aulia. Wae akhirnya penting nong dangdut akademi timbangane jamaah sholat isya. Jadi gak tau neng omah lo. Anggitmu ngerti kan lu ikut ndelok TV. Yo informasi tuh carane. Lo carane yo informasi tuh ngono kuwi wong saiki beritain nemen gampang ya. Masa kudu ndelok mentelengi kaya kowe ngono kuwi. Yo mbok tekan ndi-ndi sing penting ngene iki tanggo bahan. Kowe iki pancene cerewet tok. Ojo tinggalno masjid yo wong Islam yo masjid iki apik-apike panggonan kok. Kanjeng Nabi lek dawuh ra ngono to, apik-apike panggonan iki masjid, elek-eleke panggonan iki pasar. Lah nek pengen roh wong apik ta wong elek gampang. Delok ae wong wis ro wegepno masjid, ha wong apike. Wis ro wegepno pasar. Nah. Aku bakul lho. Ya kecuali bakul. Lah masjid iki apik-apike panggonan. Lah mbok wong nakal kaya apa lho sapa masjid ngolak dadi waras. Ra ngandel kowe. Kula nek ditakoni gimana menghadapi kenakalan remaja, dekadensi moral, degradasi moral, gampang. Rehabilitasi no masjid, yo karantina no masjid, ngolak waras sing nakal-nakal. Wis to. Remaja masjid apian. Eh, kowe tau krungu ana tawuran antar remaja masjid? Hah? Tau krungu ya remaja masjid terus bakar motor bareng ngerubahno warung-warung ngono. Hah? Lah iya mulane anakmu dadi cah masjidan mesti apik. Mesti apik. Aku wani mesti pokoke anggere di karantina ning masjid rehabilitasi nang masjid waras. Bocah nakal kaya apa? Rehab nang masjid, karantina nang masjid waras, termasuk bocah umur 57. Bocah umur 74. Niku ya bocah kok ya anakan wong kok. Mulane yo bocahmu kuwi nek nakal. Aja mbok celatu, candak cek seret nang masjid, cencang nang cagak. jero enak kono. Ben ra melok salat ya ben go suwe-suwe lak isin-isin dhewe. Ngono lho. Bocah kok seneng mendem. Ayo karantina nang masjid engko lak waras. Wani mendem nang masjid. Jajal wae nang mendem nang isore beduk ngono wae. Iya dijerati beduk ndasmu ampe takmir wae. Wong kok seneng kopi, encene sobone gerdu karo warunge rondo kok. Jajal nang sapa masjid engko lak waras. Eneng wong main keplek, main remi nang masjid. Lah iya to, masjid, majelis-majelis pengajian. Kaya ngene iki lak isine wong apik-apik to. Gelem sapa nang ngene-ngene iki. Dadi apik, dadi apik. Wes, mulane aja gampang diprovokasi. Ngene-ngene. Nek krungu berita model apa wae, tabayun sik, klarifikasi sik. Apa meneh zaman saiki kaya ngeten iki nggih kula pesen. Ada berita yang berbau fitnah, tujuane memecah belah persatuan, tujuane menghancurkan keutuhan NKRI, macam-macam provokatif, macam-macam. Aja langsung dilek. Takokno nanggone sing ngerti sik. Aja dadi wong sing kemeroh. Hoi. Ya mi aku roh dhewe kon di HP. Kuwi jenenge wong kemeroh. Tabayun sik, takokno nanggone sing jelas. Wis, sampean urung salat asar soalnya. Ngapunten, alah mbantah ae. Wong kok nek ora salat asar sing salah aku. Nek kula niki wau sampun kendel te mriku. Gengi. Ya apa? Kok gelis men. Lah wong aku tok kono iki lho lagi manjing asar. Adan langsung asar lak, Pak. Nek kon bantah pintere. Terus karepmu aku mbok kono kene sampai jam 12 bengi. Iya, iya. Ae sing kurangen ayo melaku ngko tak critani dhewe ya. Aku tahu kalau memang kamu itu udah terlanjur sayang sama aku. Sebenarnya sih sama. Aku juga sayang banget sama kamu. Aku tuh kalau ada orang diajak ngaji kok semangat kayak kamu tuh aku seneng banget. Rasanya aku ingin selalu ada di samping kamu. Gue rasa melok-melok gue. Urung sunat. Iki sing tua ya rasa melok guyu, Mbah. Masamu udah lewat. Ngono sing tuwek melok sopen ngene-ngene. Matur suwun kawigatosane panjenengan subhanallah, matur suwun banget. Nggo pancene manggone ya nyelempit ngene iki. Aku ya kaget iki ngajine nondi kok digeret rene iki aku. Biasanya kalau neng ngaji lah teng lapangan. Niki modele dalane Rono, Rene, Mbek Rene. Lah iki tak sebut dalan katok. Lah bentuke kaya katok. Serapopo. Rapopo. Lah kula niku biasane lek ngaji teng pundi-pundi ya, ngaji nang Malang, Malang nggone apel, mulih ya digawani apel. Kene nggone boto. Rapopo, tapi ya 10 truk. Tepakan iki wae mbangun aku. Ya ora tepakan pancene aku mbangune tower terus, mulai mbangun pesantren, gotakane cah-cah, mbangun madrasah diniyah, mbangun kamare, mbangun sekolahane, terus ora tau leren bangun. Tiliki yo ana pondokku nang ngandel. Tapi ya gawano boto. Loro tok tak sawatno bathukmu mbek aku. Tak bela-belani kaya ngene iki ya. Matur suwun kula niku lak cerita. Ngono lho. Lah ngaji nang Madiun nggone pecel ya mulih digaweni bumbu pecel. Diomongi kok. Oh daerah sing akeh sayur-sayuran yo mulai yo pek sayur-sayuran. Engko kene iki boleh opo? Foto sak kerdus. Wis matur suwun kula. Seneng banget iso kepanggih arep pisah ngene iki ya rontok sedih. Makanya saat deringe kula dongani ibu-ibu sing badhe nyawang kula riyin monggo.